Ada edan turun terspesial untuk teman-teman Batu Ajaib. Kita sambut ada Inka Kristina bareng Expos Mak Lekenter. Bareng Nugroho. Gocek-gocek mending. Spesial buat Batu Ajaib, Pedas Aspal, buat Marcel Community, buat Anangnya Jaga juga ya. Asik, asik, asik, asik! Bersoda Community. Aha, aha. Dadu Batara. Inka Kristina. Yeah. Edan.